間違えました。 バレージ。じゃがみがんとこに。 Hasbok, cukup. Nah. Baik, berikutnya. Lil mufrad al muannas qauluhu lil mufrad al muannas matan yang mana wal yang mana wal lati ya wal allati berarti ai aqilatan aw ghairu aqilatin apakah dia aqilah aqilatan bisa kita katakan khobar kanat ya khobar kanat kanatnya mana mahdhuf au ghairu aqilatin yang berakal atau yang tidak berakal allati yang berakal misalkan ini enggak alim ya kenapa enggak alim karena Allah tidak disifati dengan muannas kayak gini Allah tidak ada lafadznya dengan muannas kayak gitu. Qad sami'allahu qaulal lati, ini yang berakal ini. Allah telah mendengar ucapan orang yang wanita yang itu jadi luka. Mendebat engkau fi zaujiha tentang kasus suaminya. Ya. Di Irab ayat ini gimana sini? Gampang ayat ini di Irab ini. Enggak remon. Ya. Ayat remon di Irab ayat ini. Oh. Ismun mausul mabni mabni ala sukun fi mahalli. Fi qaulan lati fi mahalli. Jarin sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Terus tujadiluka tujadilu berarti apa? Fi'il mudhari marfu. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya Remon? Mana fa'ilnya? Qalati dhamir mustatir. Qalati ya. Dhamir mustatir takdiruhu iya. Ya, taib. Terus Masya Allah. Fi zaujiha. Jumlah. Apa posisi irobnya? Masya Allah. Masya Allah. Abu irob. Masya Allah. Hah? Habis semua. Yang mana lagi yang mau di irob? Ini judul kitab kalau mau di irob kemarin. Baik, itu ya. Asal yang kedua yang goiro akil. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adu. Dan perhatikan hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Allati, allati ini isim mausul. Isim mausul. Diperuntukkan untuk mana? Jahannam. Muannas. Berakal enggak? Enggak berakal. Fa auqa'a allati, maka Allah menempatkan allati ala jahannam, untuk jahannam. Ya, wa hiya ghairu aqidatin. Dan jahanam ini kan enggak berakal. Nah. Ya. Masya Allah. Berikutnya mana lagi? Oh. Alladani. Berikutnya alladani. Alladani, allatani. Ila akhir. Al-kalam fihima kal-kalam fi daini wa taini. Membahas alladaini, allataini itu seperti pembahasan pada hadaini, hataini. Mu'arab apa mabni? Mu'arab apa mabni? Enggak ikut pelajaran ini berarti. Mabni. Hadani mabni alal alif. Hadaini mabni ala alalia. Ini pendapat yang paling absoh. Ya, barakallahu fiik. Nah, berarti allatani alladani allatani murab apa? Mabni. Mabni juga. Dia mabni juga. Makanya beliau menyatakan membicarakan mengomentari membahas hal ini seperti membahas hadaini hataini. Wa qad taqaddama telah berlalu. Wa qauluhu al-ula. Al-ula. Ya, ini mana lipatannya? Al-ula. Yang mana ini? Ya. Oh, iya. Fi halati nasbi wal jar. Wal-ula. Alladina bilya mutlaqan. Wal-ula. Walladina bilya. Dan alladina. Yaitu pakai ya secara mutlak. Baik posisi jar, wapak, khabat. Nah. Wal-ula. ya. Wahia bil qasri, dengan qasr, ya, tanpa mat. Bil qasr maksudnya tanpa mat. Biwazni ula, dengan wazan ula. Ula berarti ula. Wayuk tabu bigori wawin, ditulis tanpa ada waw, bukan ula tapi ula. Waqad yumaddu. Nah, terkadang juga diimatkan. Maka ula'i, ula'i. Ya. Famitsalu istimalihi maqsuran. Nah, contoh yang dia dimaksur tanpa ada mat ialah qaulu syair ra'aitu bani ammi al-ula yakhdhirunani ala hadatsani ad-dahri id yataqallabu. Ya, saya melihat anak-anak pamanku yang mereka yakhdiruna ni. Nah, ini syahidnya di sini. Mereka tidak menolongku, menelantarkan aku. Ya. Ala hadatsani ad-dahr, atas kejadian di waktu itu. Id yataqallabu, ya, kejadian di waktu itu. Ya. Ketika ya, terombang-ambing. Contoh penggunanya mamdudan pakai mat. Aballahu lisyummi al-ula'i. Nah, ini al-ula'i. Ka'annahum suyuhun ajadal khaynu yawman siqalaha. Syahidnya mana? Al-ula'i. Nah, al-ula'i. Ya, kalau yang tadi syahidnya mana? Al-ula. Wa qawlu walladina bilya mutlaqan. Nah, untuk jama' alladina dengan ya secara mutlak. Nanti juga ada alladuna, lugah yang lain. Ya, lugah yang lain pakai alladuna. Ya. Nah, yang pakai alladina secara mutlak ya. Kalau dikatakan oleh Ibnu Malik apa? Mengenai hal ini jam'ul ladil ula alladina mutlaqan. Wa ba'dahum bil wawi raf'an nataqa. Mutlaqa nataqanya. Jam'ul ladil ula alladina mutlaqa. Wa ba'dahum bil wawi raf'an nataqa. Baik, kalau kata Ibn Malik di Al-Biha. Ya, jama' alladhi ialah ula. Ya, yang pertama alladina secara mutlak. Sebagian di antara alinahu mengucapkannya dengan waw alladuna. Ya, mereka nataqa mengucapkan demikian ketika rafa. Mutlaqan rafa'an nasban au jarran. Baik rafa, nasab, jar. Tidur dia. Oh, waduh. Susah enggak nyentar. Ya, indah. Ada lagi tadi. Dia bangunnya subuh, dia bangunnya subuh. Belum tidur berarti sekarang. Mana lagi tadi? Ya. Wa hiya lughatu ahli al-Hijaz wa biha ja'a tanzilu. Inilah lughahnya ahli Hijaz dan dengan inilah lughah inilah Al-Qur'an turun. Wa qala alladziina istakbaru innallaha yuhibbul ladziina yuqatiluuna fi sabiilihi alam tara ila alladziina kharaju. Ini semua nih. Qala alladziina istakbaru qala alladziina ini fi mahalli raf'il fa'il. Ya. Fi mahali raf'in. Inna Allah yuhibbul ladina fi mahali nasbin. Maf'ulun bih. Ya. Alam tara ila ladina fi mahali jarrin. Majrur bi harful ila. Inna Allah ma'al ladina fi mahali jarrin. Sebagai apa? Dharab. Mudhafun ilaih dari dharab. Maka falladina fil misal al awal fa'il. Contoh yang kedua maf'ul. Contoh yang ketiga majrur bil huruf. Contoh yang keempat majrur bil mudhaf. Wa huwa fil jami' bil ya. Semuanya pakai ya. Ya, mau pakai apa juga pakai ya. Ya, alladina, alladina begitu. Nah. Terus dibaca berikutnya. Faris, Faris. Thank you. Bikhilafi man alzamahu wala waqad yuqalu alladzuna fi halati rafa. Nah, terkadang diucapkan pada jamak bukan dengan alladzi tapi alladzuna. Ya, ketika menempati posisi rafa. Ya. Ai fi halati an-nasb wal jar bil ya. Ya. Namun pada rafa pada nasab dan jar ya dia tetap dengan ya. Alladzina alladzina alladzina ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Namun dalam lughah Uqail yuktabu ala hadhihi al-lughah bila maini. Namun pada lughah Uqail ditulis dengan lughah seperti ini dengan dua alam. Alladzuna bihilafihi fi lughati man alzamahu alya. Ini berbeda dengan lughah yang mesti mengharuskan ya mutlaqan secara mutlaq nasab rafa khafad fa innahu yuktabu bil lamin wahidatin. Kalau yang alladzina lamnya cuma satu ya. Ya. Taqulu mereka berkata ini orang ini. Ya, dia berkata jaa alladzuna qamu. Ja'a alladuna qamu. Takul anda katakan ja'a alladuna qamu. Berarti alladuna ini sebagai apa? Afi mahali apa? Rafin fa'il. Fa'il. Ya. Nah, nanti akan diterangkan oleh beliau wawnya itu ya. Kata beliau yang sahih mabni ja'a ala suratil mu'rab. Dia mabni yang dia didatangkan pada bentuk mu'rab aja. Ra'aitul ladina qamu. Nah, kalau mansubnya tetap alladina. Marartu bil ladina qamu. Ya. Berkata penyair yang lughah ini selain lughah Uqail juga lughah Bani Huzail. Ya, Bani Huzail. Nah. Contohnya nahnu alladzuna sabbahu sabaha, kami adalah orang yang sabbahu yang apabila mereka menyerang kami adalah ya. Lagi ceritain diri dia ke kami kayak anda menceritakan ya, saya ini orang kalau dipukul orang ganti kata ganti akan balas ya. Apabila dijual akan beli ya. Memisahkan. Paham gak sini? Kami ini adalah orang-orang yang apabila mereka menyerang sobaha di waktu pagi, di waktu subuh, yauman nukhail, yaitu pada hari peperangan nukhail, ghoratan milhaha, dengan ghoratan serangan yang gencar. Ya. Nah, itu syahidnya di sini mana? Nahnu alladzu. Nahnu mubtada. Nah, kalau dikatakan di sini nahnu mubtada alladuna ini kila fi irabihi khabaru khabar, namun yang sahih dia mabni. Nah, dia tidak dikatakan khabar tapi dia katakan mabni ji'a bihi ala suratil mu'rab, yang dia didatangkan dalam bentuk mu'rab. Ya, maka mabni ala dom, ala apa nih? Ala waw ya. Ala waw. Wa zahiru bina'uhu ala waw. Yang nampak binanya ala waw. Fi halati rafa'. Ya, fi mahalli raf'in. Ya, mabni ala waw fi mahalli raf'in. Sebagai khobar. Khobarul mubtada. Wa ala ya fi halati nasab wal jar. Nah, mabninya mabni ala ya di nasab atau jar. Nah. Ya, tapi jarang ya dikatakan alladuna itu jarang. Ada lugahnya, ya, tapi ya jarang. Gimana? Ada ya, tapi jarang. Nah. Ya. Berikutnya Fadol, siapa? Hafid, Hafid, baca Hafid. Walam yukro. Jangan lupa kok bisa bahan. Wahuwa sifatun lillahi. Waladini apa itu? Wal aladaini. Salah ini. Aladi aladini apa itu? Perhatikan. Aladaini ini keliru ya. Ya, masa kita masih ngikutin juga. Tadi bacanya waktu hadapu ya uha ya. Nah, terkadang ya nya pada yang mana ini alati ya, yang dihapus ya nya yang mana? Pokok itu allai allati yuqalu allawati, nah, jamak muannas terkadang dihadap maka menjadi allai allati allawati. Ya, ya terkadang dihadap ya kata beliau, terkadang dihadap ya min hadhihi salasati, dari tiga ini allai allati allawati wa tabqa alqasratu. Nah, kasrah tetap ada. Jadilan alaiha. Jadil bahwasanya at-ya itu ada. tapi dihadap. Maka dikatakan Allahi, Allati, Allawati. Ya, qadkuri aqauluhu ta'ala, firman Allah dibaca wallahi ya'isna. Wallahi ya'isna. Ya, perhatikan wallahi ya'isna. Bil wajhain. Ya, dari dua sisi i'rab. Ya. Walam yukra fi sabati qauluhu ta'ala. Ini ada dua. Ya, ada yang dibaca wallahi, ada yang baca wallahi. Namun tidak ada dibaca di qiraat sabaah firman Allah wallahi yatinal fahisha ila bi isbatil ya, kecuali ditetapkan ya. Enggak ada ulama qiraat sabaah yang baca wallati, itu enggak ada. Baik, ya, kemudian qauluhu firman Allah alhamdulillah, ya, ila akhir amsalah, ini contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mana nih? Ini matan-matannya enggak dijelasin sih. Ini matannya. Lahu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'ada alladzi. Nah, hadhihi ba'du amsilatin nas minal ismi al-mausul. Ini diantara contoh-contoh nas Al-Quran dari isi mausul. Walladhi, contoh yang pertama ini untuk mufrad alam, alim, itu sifat Allah karena Allah berilmu. Ya. Allati fi misal-misal ini untuk mufrad muannas. Allati qad sami'a Allahu qawla allati. Ya, mufrad muannas. Ya. Ini sifat wahya mudafun ilaih. Alladzina, ini contoh yang kedua. Ya, walladina, walladani, ya tianiha minkum. Ya, walladani. Bin misal salis, contoh yang ketiga, bin musanna mudakkar piharati rabbah, wahu mubtada. Kemudian contoh yang keempat, rabbana arinal ladaini. Bukan alladzina, bukannya. Bukan alladzina, alladzini, bukan. Tapi alladzini, misal yang ketiga, ini untuk mus, ya, muannas. Bihalati rafa, bihalati nasab, wahum makulbih. Walladzina, ini contoh yang kelima. Walladzina ja'u min ba'dihim. Ya. Ini untuk jamak mudzakkar, wahum mubtada. Kemudian contoh keenam. Wallahi ya'isna minal mahid. Wallahi, ini yang keenam untuk jamak muannas di mubtada. Wallati, pada contoh ketujuh. Wallati ya'tina bil al-fahisha. Ya, untuk jamak muannas aidan wa mubtada. Taqul fil musanna, ya, al-muannas ja'a allatani qamata. Nanti jumlah qamata la mahala la min al-i'rab sebagai silah mausulah. Ra'aitu allataini qamata, sama. Marartu billataini qamata. Ini gampang. Taqulu fil misali allawati ya allawati alqumna ya allawati qumna. Ini jamak muannas ya. Ra'aitu allawati qumna. Marartu billawati qumna. Aku melewati orang-orang yang mereka berdiri. Ibu-ibu, nenek-nenek, waqad taqaddama misalul al-ula. Ya. Sudah berlalu penjelasan dari ula tadi di syair dan alladzuna. Alhamdulillah. Qala wal mushtarak sittatu alfadil. Nah, berikutnya yang mushtarak. Ya, yang tadi yang nas kan, yang diperuntukkan untuk ini. Yang sekarang yang mushtarak. Yang mushtarak itu bisa mau ke mufrad, muannas, mudzakkar, musanna, jamak, ayo kalau man aja udah. Ya. Misal man, wa ma, wa ayyun, wa al, wa zu, wa za. Fahadihi sittatu tutlaqu ala al-mufradil musanna wal majmu' mudzakkar min dzalika kulli wal muannas. Ini semuanya mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannats semua. Baca sini. Ya. Ilham. Musanna. Baik. Qaulu mustarak telah berlalu definisinya. Hadhihi sittah tutlaqu 'alal mufrad. Maka yang enam ini, mausul yang ini, man, ma, wa, dan seterusnya itu diitlakan kepada mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannats. Nah. Ya. Aitu warabu bi annaha lil mufradi aw li ghairihi mudzakkaran kana umanasan bidomiril ait alaiha. Terus taunya dari mana kita ini man ini untuk musanna, untuk jama, untuk mufrad, mudzakkar, muannats? Tahu dari mana? Warabu dapat diketahui bahwasanya diperuntukkan untuk mufrad atau selain mufrad, untuk mudzakkar atau muannats dengan domir yang akan kembali kepadanya. Ya. Dengan domir yang akan kembali kepada. Misalkan ma, ma mausul. Ya, ja'ani man qoma. Ja'ani man qoma. Ja'ani man qoma. Ja'a, apa artinya ja'a? Fi, telah datang. Mana fa'ilnya? Ja'ani man. Si mausul itu mustatir. Man qoma. Nah, kalau ja'a diperuntukkan untuk apa? Mufrad, mudzakkar. Man, koma. Perhatikan. Tahu dari mana kita? Itunya bukan di ja'anya, di komanya. Lihat, koma, silah mausul. Fa'il mana? Domir mustatir takdiru huwa. Kembali ke mana? Ke man. Ja'a, man, koma. Mana? Berarti mannya itu untuk apa? Musanna. Tahu dari mana? Ada a'id yang kembali kepada dia. Yaitu koma. Ja'a man komu. Berarti tahu dari mana? Ini untuk apa? Jama' mudzakkar. Ya. Ja'at man komat. Nah, berarti muannas. Iya. Dan seterusnya. Gampang kan? Nah, itu maksud beliau di sini. Fa'in kana mufradan mudzakkaran kana al-mausul kadzalik. Nah, jika dia mufrad mudzakkar, maka mausulnya juga demikian. Ja'a man qoma. Ai alladhi man qoma. Wa in kana mufradan muannasan kana al-mausul kadzalik. Ja'at man qomat. Nah, itu silah mausulnya demikian. Ai allati ja'at allati man qoma. Wa qis ala hadzal misal wa qis ala hadza al-musanna wal majmu' mudzakkaran aw wa muannasan. Ya. Maka kiaskanlah dari hal ini kepada musanna jamak, apakah dia mudzakkar atau muannats. Ya. Nah, cukup dulu ya. Kita nyambung sedikit ke al-usul, menyeluruh usul.